Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Sebagaimana telah dijelaskan pada sesi yang pertama tadi terkait pemahaman atau makna al-iman, maka sekarang apa yang dimaksud dengan hari akhir? Beriman kepada hari akhir. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan, wal muradu bil yaumil akhir ma ba'dal mauti kulluhu huwa al-yawmul akhir. Yang dimaksud dengan hari akhir, ma ba'dal maut kullu, segala sesuatu yang terjadi setelah kematian itu namanya huwa al-yawmul akhir, itu namanya hari akhir. Qala fa idza matal insanu wa fadat ruhuhu dakhala fil yaumil akhir wa kharaja minad dunya. Apabila seseorang meninggal dunia kemudian ruhnya terlepas dari jasadnya, dicabut dari jasadnya, maka ia masuk ke dalam hari akhir dan keluar dari dunia. Inilah yang disebut dengan hari akhir. Karena seseorang telah tidak lagi berada di dunia dan ia telah memasuki proses kehidupan akhirat. Memasuki proses kehidupan akhirat. Kemudian, hari akhir disebutkan pula, wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Yusammal yaumal akhir li'annahu ba'da dunya. Disebut hari akhir karena prosesnya setelah dunia, setelah kehidupan dunia. Wa yusamma yaumal qiyamah, hari akhir disebut juga hari kiamat. Liqiyamin nasi fihi min quburihim li rabbil alamin. Karena manusia dibangkitkan dari kuburnya untuk menghadap Rabb al-alamin, Allah subhanahu wa ta'ala. Yaumul akhir disebut pula yaumul ba'ats. Kenapa? Li'annan nasa yub'atsuna fihi min quburihim. Karena manusia dibangkitkan dari kubur mereka. Maka dikatakan al-ba'ats, yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Saat itulah manusia dibangkitkan dari kubur mereka. Atau disebut juga yaumun nusur, yang maknanya adalah al-ba'tu, kebangkitan, hari di mana manusia dibangkitkan. Maka nama hari akhir banyak. Dan ini menunjukkan ala azamatih, menunjukkan kepada keagungan hari akhir tersebut. Wal imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, huwa tasdiqu bihusulihi wa wuqu'ih, yaitu seseorang membenarkan peristiwa atau terjadinya hari akhir tersebut. Seseorang yang membenarkan peristiwa atau terjadinya hari akhir tersebut, maka ia termasuk orang yang beriman kepada hari akhir. Dan keyakinan beriman kepada hari akhir tidak semata hanya membenarkan adanya peristiwa atau kejadian hari akhir tersebut. Tidak hanya membenarkan bakal adanya hari kiamat saja. Keyakinan iman kepada hari akhir harus diiringi, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, huwa tasdiqu bihusulihi wa wuku'ihi thumma al-isti'dadu lahu. Jadi seseorang sudah meyakini, mengimani bahwasannya kelak akan terjadi, akan ada peristiwa hari kiamat. Tidak sebatas itu, harus ada kelanjutannya. Thumma, kemudian, al-isti'dadu lahu, kemudian ia mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk terjadinya hari akhir tersebut. Fala yakfi antusaddiqa bihi. Maka tidak cukup seseorang hanya membenarkan adanya peristiwa hari akhir. Wa tajazzima bihi, kemudian ia pun yakin pasti hari akhir itu ada, tidak cukup. Bal labudda minal isti'dadillahu. Maka ia pun harus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir tersebut. Wa taqdimil a'mali shalihah. Bagaimana bentuk mempersiapkan dirinya? Ia senantiasa dengan menunaikan amalan shalihah. Wa taubati minal a'mali sayyi'ah. Dia pun bersegera untuk bertaubat dari amalan-amalan yang jelek, amalan-amalan yang buruk. Wal ikthari minal hasanat, kemudian ia pun memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Maka apabila seseorang di dalam kehidupannya mengimani hari akhir, kemudian ia mempersiapkan diri dalam bentuk banyak bertaubat, banyak beristighfar, banyak beramal soleh, senantiasa meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, Intinya dia melakukan satu kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anta tasta'iddu li hadzal yaum, maka manakala seseorang melakukan seperti tadi, maka engkau termasuk orang yang mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir. Li'annahu yaumun la raiba fih, karena hari itu tidak ada lagi keraguan. Ini hari di mana seseorang pasti akan menemuinya. Qala Ibrahim alaihi salatu wasalam fi du'ai. Di dalam ayat disebutkan kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ketika ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan janganlah engkau hinakan diriku di hari kebangkitan nanti. Pada hari itu tidak ada lagi manfaat harta, dan tidak pula bermanfaat anak laki-laki, kecuali seseorang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Para ulama menyebutkan hati yang selamat artinya dia adalah orang yang bertauhid, dia orang yang memerangi kesyirikan, dia orang yang mencintai sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan memerangi kebid'ahan. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Inilah hari akhir, hari di mana manusia akan mengalaminya. Kemudian, sebagaimana tadi disebutkan bahwasannya termasuk pengertian daripada yaumul akhir adalah ma ba'dal mauti kullu. Segala sesuatu yang terjadi setelah kematian menimpa seseorang. Apa yang terjadi pada diri seseorang yang telah memasuki hari akhir, karena dia sudah keluar dari kehidupan dunia, maka ia masuk ke dalam hari akhirat. Masuk kepada hari akhir. Yaumul akhir. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, annal mayyita إذا وضع في قبره وسوي عليه التراب وانصرف عنه الناس وإنه ليسمع قرع نعالهم يأتيه ملكان فتعاد روحه في جسده ويجلسانه ويسألانه man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Thalathah as'ilah. Sesungguhnya mayit apabila telah diletakkan di dalam kuburnya, kemudian tanah pun telah ditimbunkan, dan orang-orang pun berpaling dari pekuburan. Mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Setelah mengantarkan jenazah setelah menguburkan jenazah, menimbunnya dengan tanah. Kemudian orang-orang yang mengantarkan jenazah itu pun pulang ke rumahnya masing-masing. Maka saat itulah mayit akan mendengar suara terompah, suara sandal-sandal orang yang mengantarkannya. Mayit itu pun didatangi dua malaikat yang mengembalikan roh ke jasadnya dan mendudukkan mayit itu. Kemudian malaikat itu bertanya kepada si mayit yang sudah berada di dalam kubur. Pertanyaannya, man rabbuka? Siapa Rabbmu? Ma dinuka? Apa agamamu? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Fa in ajaba anha bijawabin sahihin naja wa faja wa aflah. Apabila si mayit itu mampu menjawab ketiga pertanyaan itu dengan jawaban yang benar, maka selamatlah mayit tersebut. Beruntunglah mayit tersebut dan ia mendapatkan kesuksesan. Wa illam yastati' al-jawaba khaba wa khasira. Tapi manakala si mayit itu tidak mampu untuk menjawab pertanyaan dari kedua malaikat itu, maka ia pun merugi dan binasa. Inilah keadaan proses pertama ketika seseorang memasuki hari akhir. Karenanya, seseorang yang beriman kepada hari akhir, ketika ia hidup di dunia, pandangan hidupnya jauh ke depan, tidak semata hanya hidup itu diukur dari unsur keduniaan. Kesuksesan yang ingin ia raih bukan semata kesuksesan di dunia. Kesuksesan yang ia dambakan, yang ia inginkan, yang ia cita-citakan adalah kesuksesan hidup ba'dal maut. Yaitu kesuksesan setelah dirinya masuk ke dalam hari akhir. Itulah makna iman kepada hari akhir. Di mana kita di dalam kehidupan dunia ini selalu berpikir tentang hari akhirat. Sehingga urusan-urusan dunia selalu dipersiapkan untuk menghadapi hari akhir yang akan kita jumpai nanti. Pikirannya selalu kepada hari akhir. Ketika ia mengurusi masalah dunia, dia akan teringat apakah dunia ini akan menguntungkan dirinya di hari akhir nanti. Ketika ia mengamalkan sesuatu amalan, apakah amalan ini akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya di hari akhir nanti. Selalu ia berpikir tentang kehidupan akhirat. Kenapa? Karena Makna iman kepada hari akhir itu bukan semata-mata percaya, yakin bahwasannya besok akan ada hari akhir. Tidak semata itu. Tetapi ia pun harus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir itu. Sehingga dengan keimanannya kepada hari akhir, hidupnya akan senantiasa terkendali, terukur. Kalau ia didzalimi oleh orang lain, dia berusaha untuk memaafkan orang tersebut dengan harapan Allah subhanahu wa ta'ala akan memaafkan dosa-dosanya dirinya ketika di hari akhir nanti. Kalau ia bermuamalah dengan seseorang, ia berusaha untuk bisa menyelesaikannya sesegera mungkin karena ia khawatir usianya tidak sampai dan ia bersegera untuk memasuki hari akhir. Iman kepada hari akhir mendorong kehidupan seseorang menjadi lebih baik. Dia senantiasa berupaya untuk bersegera menunaikan amalan soleh. Dia selalu berusaha agar apa yang ia perbuat bisa memberi manfaat untuk orang lain. Dan ketika orang lain mendapatkan manfaat tersebut, ia berharap, bercita-cita, berkeinginan amalan ikhlasnya tersebut akan bisa menjadi amal jariyah bagi dirinya ketika ia sudah berada di alam akhir. Jadi orang yang beriman kepada hari akhir, pikirannya itu maju ke depan, melebihi orang-orang yang cuma sekedar bergumul ingin mendapatkan dunia. Sukses yang diukur oleh orang-orang yang sekedar ingin mendapatkan dunia, sukses itu diukur kalau sudah dapat gelar S1, kalau sudah dapat gelar S2, kalau sudah dapat gelar S3, apalagi meraih gelar profesor, guru besar, sudah sukses dia mengira. Padahal masih ada kehidupan lain. Yang kesuksesannya di dunia ini nanti akan ditakar, akan diukur. Benarkah sukses? Atau justru gelar-gelar itu menjerumuskannya ke dalam neraka? Na'udzubillah. Ini orang yang beriman kepada hari akhir. Dia akan berusaha mengukur sisi-sisi kehidupannya untuk kebaikannya di akhirat. Inilah makna daripada beriman kepada hari akhir. Sehingga orang itu mempersiapkan diri menghadapi kehidupan akhir. Orang-orang yang mengingkari hari akhir, seperti kelompok Mu'tazilah, orang-orang yang selalu mengedepankan akal, selalu mengedepankan aspek rasionalitas, mereka akan bertanya, sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, fa in qala qa'il, maka apabila dikatakan oleh seseorang yang mengatakan, kaifa ja'al malakani ilaihi fi qabrihi wa nahnu la narahuma, bagaimana dua malaikat itu datang, bagaimana dua malaikat itu datang kepada penghuni kubur tersebut, kepada si mayit, wa nahnu la narahuma, sementara kami ini tidak melihat. dua malaikat itu datang. Kan orang yang selalu mengandalkan akal. Bukan iman yang dikedepankan, tapi rasionalitas dia. Dan orang-orang seperti ini sekarang banyak bertebaran di mana-mana. Dengan bendera yang berbagai macam. Ada yang namanya Islam liberal. Yang anti simbol-simbol Islam. Jubah itu kan simbol saja. Jilbab simbol saja. Sampai kepada perkara-perkara yang itu adalah termasuk syiar-syiar keislaman. Mereka kemudian melecehkan, merendahkan, bahkan istihza. Memolok-olok terhadap hal-hal yang sebenarnya itu disyariatkan di dalam agama. Sehingga orang-orang yang senantiasa mengedepankan akal ini dengan aksi-aksi mereka, kita tidak menjadi heran kalau di sebuah universitas perguruan tinggi negeri dengan label Islam, mahasiswanya ketika masa orientasi kemudian membuat tulisan daerah atau area bebas Tuhan. Itu karena akalnya yang sudah kebablasan. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang bagi orang yang beriman kepada hari akhir itu adalah sesuatu yang sungguh lancang. Bagi orang yang beriman kepada hari akhir itu adalah sesuatu yang menakutkan manakala diperbuat oleh seseorang, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kemudian ada bertanya, bagaimana malaikat itu datang ke dalam kubur sementara kami tidak melihatnya? Al-jawab, maka jawabnya, qala Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wa amma anta faqad ghuyiba anka kathirum minal umur. Sementara engkau, sungguh banyak masalah yang tidak engkau ketahui duduk perkaranya. Banyak masalah gaib yang dihadapi oleh dirimu. Dan masalah ini adalah masalah yang tidak diketahui duduk perkaranya oleh diri. Fal malakani ya'tiyanihi. Dua malaikat itu mendatangi si mayit di dalam kubur. Wa anta la tarahuma. Sementara engkau tidak melihat kedua malaikat itu. Wa hal anta tara ruhaka allati tadkhulu fi jasadika. Sekarang pertanyaannya, apakah engkau melihat ruh yang ada di dalam jasadmu? Apakah engkau melihat ruhmu yang masuk ke dalam jasadmu? Hal tara kulla syai'in, dan apakah engkau melihat segala sesuatu itu? Setiap perkara bisa engkau lihat? Hunaka asya'u kathiratun. Di sana banyak perkara. La taroha, yang engkau tidak bisa melihat perkara-perkara tersebut. Wahia maujudatun, padahal perkara-perkara tersebut ada. Hal tarol akla alladhi yumayyizuka ala ghairik. Apakah engkau melihat akal, yang dengan akal itu engkau bisa membedakan atas selain dirimu? Apakah dirimu bisa melihat akal yang ada pada dirimu itu? Ma kullu syai'in la tarahu. Segala sesuatu yang tidak bisa engkau lihat, laisa maujudan, bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Sesuatu yang mungkin engkau tidak bisa melihatnya, bukan berarti perkara yang engkau tidak bisa melihatnya tersebut, bukan berarti perkara itu tidak ada. Hadza kalamul maddiyyin tabaiyyin. Orang-orang yang senantiasa ingin melihat perkara hanya dari sisi materi, itu adalah kelompok materialisme. Kelompok materialisme. Kelompok orang-orang yang hanya bersandar kepada fisik. Sesuatu diukur dengan keadaan fisik. Orang-orang komunis diantaranya memahami perkara-perkara keimanan itu sesuatu yang tidak bisa digambarkan secara fisik, materi, maka itu dikatakan tidak ada. Maka orang-orang komunis akan mengatakan Allah itu tidak ada. Kenapa? Karena tidak bisa digambarkan dengan materi. Dan itulah yang senantiasa diupayakan sehingga proses penciptaan manusia pun diupayakan agar bisa masuk ke dalam akal sehingga kemudian proses penciptaan manusia itu bukan diciptakan manusia pertama itu dari Adam alaihissalam. Tapi kemudian oleh Darwin Yahudi itu dikatakan manusia itu keturunan kera. Ya memang Yahudi kan dulu dijadikan kera kan. Ini berkaitan dengan hari akhir. Fal malakani ya'tiyanihi wa yujlisanih wa yastantiqanih man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuk. Maka kedua malaikat itu mendatangi si mayit yang ada di dalam kubur, mendudukannya, kemudian ia mengajukan pertanyaan, siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu? Fayaqulul mu'min, maka apabila si mayit itu orang yang beriman, ia akan menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, wa dini al-Islam, agamaku al-Islam, wa nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayunadi munadi, maka kemudian ada yang menyeru, an sadaqa 'abdi fafrisuhu minal jannah wa wassi'u lahu fi qabrihi madda basarih waftahu lahu baban ilal jannah. Hambaku telah benar, maka bentangkanlah jalan menuju ke jannah, perluaslah kuburnya seluas mata memandang, sejauh mata memandang, dan bukakanlah bagi dia pintu menuju jannah. Fayatihi min rauhiha wa tibiha wa yara manzilahu fil jannah. Maka kemudian datang aroma yang menyenangkan, yang harum. Kemudian ia melihat tempat kedudukannya di dalam jannah. Fayaqul, kemudian orang ini, si mayit yang mukmin ini mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, akimis sa'ah, segerakanlah hari kiamat itu. Hatta arji'a ila ahli wa mali, sehingga aku bisa kembali ke keluargaku dan kepada hartaku. Fayasiru qabruhu raudatan min riyadil jannah, maka kemudian jadilah kuburannya itu, tempat ia tinggal di kuburnya itu, menjadi taman dari taman-taman jannah. Ini kalau si mayit itu beriman, termasuk orang yang beriman. Wa ammal munafiq wal murtab alladhi 'asha 'ala ash-shakk fi ad-dunya fa innahu yamutu 'ala ash-shakk. Adapun orang munafik dan orang yang penuh keraguan di dalam hatinya, ia hidup di atas kebimbangan, bukan di atas iman, di atas kebimbangan saat di dunia. Maka sesungguhnya ia mati di atas keragu-raguan tersebut. Fa'idha sa'alahu waqala, maka ketika dua malaikat itu bertanya kepadanya, dan dua malaikat itu bertanya, man rabbuka, qala, maka orang yang mati di atas kebimbangan tersebut akan menjawab, la adri, saya tidak tahu. Madinuka, apa agamamu? Qala, la adri, saya tidak tahu. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuh, saya hanya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, kemudian saya ucapkan. Kemudian ditanya, man nabiyuka, siapa nabimu? Qala, maka jawabnya, la adri, saya tidak tahu. Maka ini keadaan orang munafik. Kemudian fayunadi munadi, kemudian ada yang menyeru, an kadzaba abdi, hambaku itu sudah berdusta. Fafrisuhu minan nar, bentangkanlah, bukakanlah jalan menuju ke neraka dia. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan pintu-pintu menuju ke neraka. Fayatihi min harriha wassamumiha wa yadiqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa adla'uhu wal'iyadu billah. Kemudian datang hawa panas dan menjadikan kuburnya kubur yang menjepit, menghimpit tulang belulangnya, wal'iyadzubillah. Wa yusbihu qabruhu hufratan min hufarin nar. Maka jadilah kuburnya itu salah satu lubang dari lubang neraka. Na'udzubillah. Fayaqul, kemudian orang itu mengatakan, ya Rabbi la tuqimis sa'ah. Wahai Rabbku, jangan segerakan hari kiamat. Kenapa? Li'annahu ya'lamu annahu idza qamatis sa'ah fama ba'daha asyaddu mimma huwa fihi wal 'iyadzu billah. Karena sesungguhnya dia mengetahui seandainya kiamat itu segera datang, maka ia akan mendapatkan siksa yang lebih berat lagi, yang lebih dahsyat lagi dibandingkan siksa yang ia alami di dalam kuburnya. Maka ia meminta kepada Allah, ya Rabbi la tuqimis sa'ah. Wahai Rabbku, jangan disegerakan hari kiamat itu. Inilah bentuk makna beriman kepada hari akhir. Satu gambaran tentang kehidupan di alam kubur sengaja saya ketengahkan sebagai gambaran bahwasannya iman yang ada pada kita terhadap hari akhir harus diiringi dengan wujud amalan nyata saat di dunia ini. Iman yang ada pada kita tentang kehidupan akhirat nanti harus kita persiapkan sejak di dunia ini. Jangan sampai nanti setelah memasuki yaumul akhir, penyesalan yang ada pada diri kita. Na'udzubillah. Karenanya banyak-banyaklah bertaubat, banyak-banyaklah beristighfar, banyak-banyaklah untuk selalu mengerjakan kebaikan, banyak-banyaklah untuk senantiasa meninggalkan berbagai macam keburukan, kejelekan, amalan-amalan yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit pemaparan tentang makna beriman kepada hari akhir ini bisa memberikan pencerahan kepada kita dan selanjutnya bisa mendorong kita untuk bisa beramal soleh dengan lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita, menjaga kita, dan kemudian kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan kita diberikan kenikmatan di dalam kubur kita dan di hari akhirat nanti hingga kita mendapatkan jannah surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.